بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.